Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah kajian Qiyam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi dari kitab Al-Wajiz atau Intisari Akidah. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan ciri-ciri khas Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka insyaallah pada malam hari ini nanti akan memasuki bab prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insyaallah ta'ala materi tersebut akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Langsung saja kepada Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan apa yang bersama-sama kita pelajari, mengambil faedah dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf As-Salih, ringkasan Aqidah As-Salaf As-Salih, yaitu akidah Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita insyaallah sudah melalui pembahasan ta'rifat, yaitu ta'rif beberapa definisi yang sangat penting untuk kita ketahui, definisi berkaitan dengan akidah, definisi berkaitan dengan salaf, dan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian termasuk khasa'is, keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab yang telah kita pelajari bapak sekalian baru mengenalkan tentang ta'rifat, definisi-definisi yang mudah-mudahan apa yang telah dikenalkan kepada kita dari ta'rifat definisi tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu As-Salaf, dan kenapa kita harus bermanhaj, harus beragama dengan mengikuti agamanya para salaf. Dan alhamdulillah lebih diperjelas lagi kemarin insyaallah dengan daurah yang kita lakukan sehari, yaitu dari kitab usus manhaj salaf fi da'wati ilallah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan usul aqidatis salafis salih, ahli sunnah wal jamaah. Baru sekarang kita masuk poin-poin yang menjadi beberapa pelajaran atau beberapa ajaran yang ada dalam ajaran as-salafus salih, pelajaran yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah, yang hakikatnya islah itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sekali lagi, istilah-istilah itu sesungguhnya dimunculkan oleh para ulama, pertama mengambil dari nas-nas yang telah Nabi sampaikan. Yang kedua, dimunculkannya istilah itu karena kebutuhan untuk membedakan dengan ahlul bid'ah yang mulai bermunculan. Sebagaimana telah kita sampaikan insyaallah, ketika mulai muncul bid'ah khawarij yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin, maka dimunculkan istilah al-jamaah. Ini Islam yang diwajib, yang diajarkan Nabi adalah Islam yang al-jamaah, yang tetap bergabung dengan jamaah kaum muslimin, tetap bergabung bersama dengan penguasa kaum muslimin, bukan kaum yang menyempal dari penguasa kaum muslimin. Dimunculkan istilah ahlus sunnah ketika muncul, yakni ketika sudah mulai muncul bid'ah-bid'ah dalam Islam, maka para ulama memunculkan istilah ahlus sunnah terambil dari riwayat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, sehingga terbedakan antara muslim ahlus sunnah dengan mereka yang terseret arus pemikiran bid'ah. Dimunculkan al-firqah atau istilah lain dengan al-firqah an-najiyah karena kelompok ini kelompok yang selamat di tengah-tengah munculnya berbagai macam firqah-firqah yang banyak. Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Maka yang satu ini dikenal dengan istilah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Dimunculkan istilah at-ta'ifah al-mansurah. Demikian juga ini diambil dari hadis Nabi SAW, la tasalu ta'ifatun min ummin la tasalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq mansurah. Ini tidak akan, di kalangan umat ini tidak akan pernah berhenti adanya kelompok yang mereka selalu di atas kebenaran, yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal dengan istilah at-ta'ifah al-mansurah. Dan telah kita sampaikan nama yang banyak tersebut hakikatnya adalah satu, yaitu mereka yang mengikuti manhaj, jejak jalan salafus saleh yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan orang-orang yang meniti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang menjadi kandungan apa itu, apa yang termasuk ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak sekalian, kita mengawali dari apa yang beliau bawakan di sini, usul aqidatis salaf salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pokok-pokok aqidah salaf salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau katakan, inna ahla sunnati wal jama'ah as-sa'irina ala nahji salafi salih. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jama'ah itu, yaitu mereka yang berjalan di atas manhaj jalan salafu salih. Ahlu sunnah wal jama'ah adalah mereka yang berjalan di atas jalannya as-salafu salih. Yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin wa bayyinatin. Mereka ini berjalan ala usulin, di atas prinsip-prinsip, thabitatin wa wadihatin, prinsip-prinsip yang kokoh, yang sangat jelas, wabayyinatin, dan sangat gamblang, fil i'tiqad wal amal wassuluk, dalam perkara akidah, dalam perkara amal, dalam perkara suluk, yaitu tarbiyah. Maka mereka berjalan di atas prinsip-prinsip yang sangat jelas. Kenapa berjalan di atas prinsip-prinsip yang sangat kokoh, sangat jelas, sangat gamblang? Karena Ahlu Sunnah berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah yang itu sangat gamblang sebagai warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi katakan, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih benderang. Lailuha kana hariha, yang bahkan benderangnya itu malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang berpaling dari cahaya yang putih terang benderang ini kecuali dia akan mendapatkan dirinya sebagai orang-orang yang binasa. Maka Ahlussunnah prinsip-prinsip agamanya sangat jelas, sangat gamblang. Beda nanti Bapak sekalian ketika melihat orang-orang filsafat dan alul bid'ah, karena agamanya itu kembali kepada akal-akalnya itu, sehingga prinsipnya berubah-ubah, sehingga mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adapun Ahlussunnah memiliki prinsip yang sangat kokoh karena pijakannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, jalan yang telah dilalui para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Wahadil usul mustamadatun min kitabillahi ta'ala. Prinsip-prinsip yang dijadikan oleh Ahlussunnah untuk menegakkan kehidupan agamanya itu semuanya bersandar, semuanya bersandar kepada kitabullah, sehingga betul-betul dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Wa kulli ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersandar kepada setiap yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutawatiran kana au ahadan, baik sunnahnya, sunnah yang sahih itu mutawatir atau ahad. Mutawatir dan ahad, Bapak sekalian, ini pelajarannya ada pada masalah ilmu hadis. Mutawatir, ini perawinya yang meriwayatkan hadis lebih dari 10, sehingga sangat banyak, yang sangat kecil kemungkinan berdusta karena yang meriwayatkan sangat banyak. Ahad itu kurang dari 10. Ini dalam ilmu hadis. Ahlu sunnah mengambil sunnah yang sahih, baik itu mutawatir atau ahad, yang penting sahih, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini disebutkan? Karena ada di antara kelompok kaum muslimin ahlul bid'ah, di antaranya Mu'tazilah, kalau berita dari Nabi itu statusnya ahad, maka tidak diambil sebagai perkara akidah. Ini prinsip bid'ah dari Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah, selama itu sahih dari Nabi SAW, maka baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, semuanya diambil. Karena itu datang, jelas datang dari Nabi SAW. Yang tidak boleh diambil itu apabila berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nisbat kepada Nabi SAW. Wa ala fahmi salafil ummah minas sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin. Dan ahlu sunnah adalah orang yang mereka berpegang di atas kitabullah, sunnah Nabi yang sahih, dan di atas pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in, ini tabi'ut tabi'in, bi ihsanin, mengikuti dengan cara yang baik. Fahum yusallimuna linususil wahyain. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mereka istislam, orang-orang yang betul-betul tunduk dan patuh terhadap nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Wahyain, dua wahyu, maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah juga wahyu Allah SWT. Al-Quran juga wahyu Allah SWT. Hanya Allah bedakan antara Al-Quran dengan As-Sunnah, tapi dua-duanya wahyu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu berbicara kecuali dari wahyu Allah SWT. وَيَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا. Dan Ahlu sunnah adalah orang yang mengumpulkan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Mengambil dalil As-Sunnah sama dengan mengambil dalil Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah SWT. Sehingga barang siapa bermaksiat kepada Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Sehingga dalam mengambil dalil, dalam mengambil ini dalil, tidak dibedakan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Walaupun keduanya berbeda, Al-Quran sendiri, As-Sunnah sendiri, tapi dalam masalah mengambil dalil, maka tidak boleh seseorang dia membeda-bedakan antara Al-Quran dengan Sunnah Nabi SAW. Wayarudduna mutasyabihaha ila muhkamiha. Ahlu sunnah mengembalikan yang mutasyabih, yang samar, kepada yang muhkam. Ayat-ayat Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam itu artinya jelas, cetok, wilo-wilo, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali itu, nggak ada tafsiran lain kecuali yang tertera dalam kalimat tersebut. Ini muhkam. Mutasyabih itu samar, bisa dibawa kepada beberapa makna, bisa dibawa kepada beberapa makna, sehingga apabila orang itu tidak beres hatinya, dia akan bisa mempermainkan ayat mutasyabih. Dan ahlul bid'ah, Bapak sekalian, rata-rata bermain dengan ayat mutasyabih, sehingga bisa diseret kesana kemari, bisa diseret kesana kemari, karena memiliki beberapa makna. Adapun ahlu sunnah, yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam, dikembalikan kepada yang jelas-jelas, dikembalikan kepada yang memiliki makna yang jelas, sehingga tidak akan ada celah untuk membuat penyimpangan-penyimpangan dengan bermain dengan ayat mutasyabihat. Wa yunqaduna lahuma ma'a ghayati ta'zim wal ijlal. Al-Sunnah dia mewujudkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sepenuh pengagungan. Dengan sepenuh pengagungan. Betul-betul Al-Qur'an dan Sunnah itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Apabila itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sudah tidak ada lain yang bisa mengunggulinya. Lain, Bapak sekalian, dengan orang yang mereka itu mengagungkan akal. Yang diagungkan akal. Maka Al-Quran dan As-Sunnah akan sering sekali dihakimi dengan akal. As-Sunnah ditolak gara-gara akal. As-Sunnah disimpang-simpangkan gara-gara akalnya menuntut untuk menyimpang-nyimpangkan. Kalau seandainya agama itu kembalinya kepada akal, maka ditanyakan, akal siapa yang mau jadi standar? Karena akal itu ukul, banyak akalnya orang. 10 orang suruh mengeluarkan akalnya bisa berbeda-beda. Pendapatnya bahkan 10 orang bisa 11 pendapat. Terus akal siapa yang akan jadikan standar? Oleh karena itulah Ahlussunnah selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menentang dengan apapun apabila telah datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yakhtalifuna fihima. Al-Sunnah wal Jamaah tidak pernah berselisih dalam kesepakatan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketundukan, kepatuhan mutlak, tidak ada perselisihan. Adapun Ahlul Bid'ah, Bapak sekalian, mereka berselisih, sehingga mereka yang mengambil sebagian, menolak sebagian, atau bahkan mereka menolak total As-Sunnah, atau mereka kemudian menyimpangkan, menolak maknanya dengan akal-akal mereka. Ahlussunnah tidak. Wala yatafarraquna syi'an wa ahzaban. Ahlussunnah juga tidak bertafaruk, tidak berpecah belah menjadi kelompok-kelompok, menjadi sekte-sekte. Karena Ahlussunnah adalah orang yang mereka tidak mengangkat kecuali bendera Islam dan kecuali jalan Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan sebagaimana telah sekali sering kita sampaikan bahwa keberadaan yayasan organisasi ini sekedar sarana karena kebutuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan di negeri kita, di antaranya yang kita membutuhkan wadah yayasan berkaitan untuk melangsungkan berbagai macam kegiatan. Akan tapi tidak boleh yayasan atau organisasi itu akhirnya justru menjadi agama, menjadi agama bagi seorang, sehingga walak wal baroknya ditegakkan di atas prinsip organisasi. Kalau masuk organisasi ini teman, kalau enggak masuk bukan teman. Kalau dia kemudian mengikuti pemahaman organisasi ini berarti adalah kawan, kalau enggak kawan. Ini adalah hizbiyah. Ini tidak diperbolehkan. Seandainya boleh ta'assub seperti itu, mending ta'assub dengan Imam Syafi'i, mending ta'assub dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mending ta'assub dengan Imam Malik. Akan tapi tidak diperbolehkan. Kecuali kita bolehnya ta'assub dengan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga tidak mesti seandainya nanti satu saat, Bapak sekalian, orang-orang yang mereka ngaji di Baitul Muhsinin, fikihnya harus sama semuanya. Kalau sholat, habis ruku harus sedekap semuanya. Enggak sedekap bukan kelompok Baitul Muhsinin. Wah, enggak. Maka lihat fikihnya para ulama. Kalau ada ikhtilaf para ulama, maka silakan mengambil fikihnya para ulama. Karena itu berkaitan masalah hal yang wasi, amrun wasi, perkara yang luas yang tidak boleh kemudian memaksakan dalam masalah perbedaan fikih yang seperti itu. Bal ya'tasimuna bihablillahil matin. Bahkan Ahlus Sunnah adalah orang memegangi tali Allah yang kokoh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Walam yu'aridhu al-wahyain, dan tidak membantah dan tidak menentang Al-Quran dan Sunnah. Bil-uqul al-qasirah wal-aqisah al-batilah wal-falsafah wal-kashf wal-dhawq. Dan Ahlus Sunnah tidak akan menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal mereka yang pendek, dengan akal mereka yang terbatas, atau dengan kias-kias yang batil, atau dengan falsafah, atau dengan kasyaf. Seperti di kalangan sufi ada ilmu kasyaf, penyingkapan. Disingkapkan ilmu gaib, disingkapkan dia mendapatkan ini ilmu kasyaf, wadzawq, atau dengan lintasan-lintasan perasaan, lintasan-lintasan pemikiran. Ini biasanya ada di kalangan orang-orang sufi. Ahlus Sunnah, bapak sekalian, kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memegangi dengan kokohnya, dan tidak boleh ada yang membantah ketika telah jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Ahlul Bid'ah, maka mereka akan menentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal-akal mereka, sehingga apabila kembali pada akal mereka, satu masalah sudah bisa dilihat sekian banyak kelompok. Contoh nanti, contoh diantaranya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yad, tangan. Di antara orang yang mereka kembalinya kepada akal, kami nggak bisa terima ada Allah punya tangan. Akhirnya ditolak total. Pokoknya enggak bisa terima, akal saya enggak bisa terima. Akhirnya ditolak. Yang satu lagi, maksudnya tangan adalah kekuasaan. Sehingga dia mentakwil dengan akal mereka karena ini lebih masuk akal. Maksudnya tangan adalah kekuasaan. Akhirnya dalam setiap pembahasan kembali kepada akal mereka, maka menjadi berbagai macam kelompok-kelompok aliran pemikiran. Maka di sini dibutuhkannya pemahaman siapa yang harusnya kita jadikan sebagai rujukan standar. Maka Allah telah memberikan arahan, tidak ada standar kebenaran dan pemahaman yang harus kita rujuk selain pemahaman para sahabat dan para salaful ummah yang mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga Ahlus Sunnah sangat mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak membantah, baik dengan akalnya atau dengan kias-kias yang batil, atau dengan falsafah, atau dengan al-kashaf, al-thawq. Fa'usuluddin, maka pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama, qad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu bayanan syafian. Pokok-pokok agama sungguh telah dijelaskan oleh Nabi dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat memuaskan. Yang sangat memuaskan. Bapak sekalian, urusan masuk WC dengan akidah penting mana? Tentu penting akidah. Tentu penting perkara akidah. Maka para ulama katakan, kalau seandainya dalam urusan masuk WC itu diterangkan dengan sangat detail oleh Nabi, kita diajarkan adab-adab yang mendetail berkaitan dengan masuk WC, maka bagaimana bisa terbayang Nabi tidak menjelaskan perkara yang sangat mendasar dalam agama yang berkaitan dengan perkara akidah seorang muslim. Tentu ini perkara yang jauh lebih diterangkan, lebih gamblang lagi oleh Nabi SAW. Karena ini perkara yang lebih penting perkaranya dibandingkan dengan urusan masuk ke dalam WC. Falaisa li ahadin ayuhditha fiha syai'an wa yas'uma annahu minad din. Dan tidak boleh ada seorang pun yang mereka membuat-buat perkara baru dalam perkara akidah ini, yang kemudian dia mengeklaim bahwa apa yang dia buat-buat perkara baru itu adalah agama. Sebagaimana umpamanya Mu'tazilah yang kemudian memunculkan akidah Quran makhluk. Quran makhluk, dalil Qurannya enggak ada. Dalil hadisnya enggak ada. Dalil sahabatnya enggak ada. Mereka berakidah Quran makhluk dengan akal pikiran mereka. Akan tapi ini jadikan sebagai agama mereka. Sehingga ulama-ulama yang mereka tidak mau berakidah Quran makhluk ditangkap, dipenjara, diseksa. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ahlul bid'ah yang menjadikan akidah, akal mereka menjadi akidah agama mereka. Dan menguji manusia dengan akidah yang mereka buat-buat itu. Tidak boleh akidah diambil dari hasil pemikiran manusia. Karena akidah berkaitan perkara yang sangat prinsip. Hanya Allah yang berhak mengajarkan perkara tersebut kepada kita. Walihada tamassaku bihadil usul. Dan oleh karena itulah al-sunnah wal-jamaah, mereka benar-benar memegangi prinsip-prinsip yang seperti ini. Wajtanabu al-alfad al-mubtada'ah. Dan al-sunnah menjauhi lafad-lafad bid'ah. Lafad-lafad bid'ah. Seperti namanya jauhar. Kemudian juga lafad-lafad yang dimunculkan baru, istilah baru. Sehingga kita tidak bisa menghukumi kecuali jelas dulu itu lafaz ini maksudnya apa. Al-Sunnah tidak neko-neko dengan memunculkan lafaz-lafaz yang baru seperti itu. Yang biasa memunculkan lafaz-lafaz baru seperti itu ahlul bid'ah, ahli filsafat, orang filsafat, orang-orang sufi dan semisalnya. Sehingga mereka membuat lafaz-lafaz yang tidak pernah dikenal di dalam Al-Quran atau hadis. Bapaknya jihah, arah, ini lafaz yang baru yang kita tidak akan bisa menghukumi kecuali kita lihat dulu hakikat maksudnya apa dengan lafaz yang dia munculkan itu. Demikian al-sunnah diantaranya. Waltazamu bil alfadhi syar'iyah. Dan al-sunnah lebih iltizam, lebih komitmen, konsisten dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Allah umpamanya istiwa di atas ars. Ini lafaz yang syar'i, Al-Qur'annya ada. Kemudian tinggal dijelaskan bagaimana maksudnya istiwa di atas arsy. Kemudian walida kanu hum al-imtidad at-tabi'i wal haqiqi li salafis saleh. Oleh karena itulah ahlu sunnah wal jamaah mereka itulah yang benar-benar merupakan wujud yang mewujudkan secara hakiki tentang ajaran ahlu sunnah, ajaran as-salafus salih yang mereka mewarisi ajaran as-salafus salih sehingga menjadi perpanjangan ajaran salaf adalah ahlu sunnah wal jamaah dengan prinsip-prinsip yang telah secara global diterangkan pada pembahasan sebelum ini. Fa usuluddin inda ahli sunnah wal jamaah mujmalatun ala nahwil athi. Prinsip-prinsip agama bagi ahlu sunnah wal jamaah adalah secara global sebagai berikut. Sehingga dikatakan mujmal atau mujmalah karena kitab ini namanya al-wajiz. Al-wajiz, ringkasan. Namanya al-wajiz, ringkasan. Sehingga apa yang akan beliau bawakan di sini sekedar menyampaikan ringkasan-ringkasan akidah Ahlussunnah, adapun mau panjang lebarnya itu ada nanti dalam kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan masing-masing akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh umpamanya Arkanul Iman. Arkanul Iman oleh beliau diterangkan di sini hanya dalam beberapa halaman. Dari halaman 20, halaman 50 sampai halaman 102, kira-kira 50 halaman. Untuk menerangkan akidah Arkanul Iman. Padahal arkanul iman dari pembahasan tentang Allah sampai takdir, yang ini kalau dibahas secara tersendiri bisa berpuluh-puluh jilid berkaitan dengan pembahasan arkanul iman. Iman tentang Allah, iman tentang kitab, iman tentang malaikat, rasul, hari kiamat, iman tentang takdir, itu bisa puluhan jilid berkaitan dengan iman kepada, yakni tentang arkanul iman. Akan tapi beliau bawakan hanya dalam 50-an halaman, karena memang beliau hanya menyebutkan secara ringkas tentang yakni akidah al-sunnah, sehingga kita mengetahui gambaran ringkas bagaimana seharusnya kita memiliki keimanan yang benar tentang usul atau pokok-pokok agama yang ada pada al-sunnah wal-jamaah, sehingga kita layak untuk membaca satu persatu kalimat-kalimat yang beliau bawakan, bapak sekalian, karena ini sudah ringkasan. Kalau diringkas lagi, bagaimana? Ya mudah-mudahan ini kita bersabar, Pak. Walaupun kita ringkas-ringkas begini, tapi nyatanya juga lama-lama juga. Kita mau qodimah sudah azan. Isya. Kita dulu, insya Allah kita nanti lanjutkan. Ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten dumateng bapak-bapak sekalian, karena kajian akan segera dimulai lagi, dimohon untuk bisa masuk ke ruangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti biasanya sebelum kajian dimulai, kami selaku panitia akan membawakan atau akan mengabarkan beberapa pengumuman. Yang pertama datang dari takmir Masjid Al-Furqan Komplek Gama Asri, insyaallah taala besok hari Kamis malam Jumat Kliwon, kajian Ustadz Afifi Abdul Wadud mulai maghrib, ba'da maghrib sampai insya, insyaallah taala. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri kajian tersebut sekali lagi di Masjid Al-Furqan Komplek Gama Asri. Yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, program S3 atau sedekah sehari seikhlasnya berjalan dengan baik, dan Islamic Center Baitul Muhsinin sudah mulai mendata database, sudah kita data, nanti kita akan informasikan, kita akan tempel nomor induk dari Bapak atau Ibu sekalian yang ikut program S3. Maka dari itu nanti setiap istilahnya menyetorkan umplung atau kaleng, mohon menghubungi panitia, jangan ditinggal begitu saja karena berkaitan dengan ketertiban administrasi. Maka dari itu pada malam hari ini tadi ada yang Muhsinin meninggalkan umplung di depan, namun karena panitia belum mendata, jadi mohon nanti untuk bisa menghubungi panitia supaya nanti apa yang dilakukan panitia, karena masalah pertanggungjawaban amanah, jadi mohon nanti yang waktu tadi meninggalkan umplung untuk bisa menyerahkan kepada saudara Rizky yang berada di halaman masjid yang menjaga stand di depan. Kemudian yang kedua, untuk kitab Intisari Akidah, karena kemarin stoknya habis, besok insyaallah pekan depan kami sediakan lagi. Dan juga mengenai buku Beginilah Seharusnya Kita Berdakwah yang kemarin untuk dijadikan bab daurah, nanti yang sudah pesan, karena tadi baru ada 9 buku, sisanya diambil insyaallah pekan depan insyaallah taala. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami menggarisbawahi kembali bahwa kesetiaan kita berduduk di majelis ini bukan kesetiaan kepada yayasan, kepada organisasi Baitul Muhsinin, namun kesetiaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih atau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya nanti di antara jamaah fikihnya kok berbeda-beda, maka kita harus berlapang dada. Karena kita disamakan dalam akidah, adapun di dalam fikih kita bisa berbeda-beda sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Afifi bahwasanya materinya sangat banyak sekali, maka dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Maka kami menawarkan, ya, kira-kira kalau al-wajiz selesai 1 tahun, 2 tahun, tapi menep, bisa kita amalkan langsung, atau kita langsung rapel 2 bulan selesai tapi langsung hilang, milih yang mana Pak? 1 tahun 2 tahun tapi menep ya. Insya Allah kita akan merespon keinginan Bapak Ibu sekalian, dan untuk menambah wawasan supaya kajian gak hanya Al-Wajiz, nanti kira-kira butuh hiburan yang lain, maka kita selingi dengan daurah. Dan setiap daurah insya Allah kita adakan materi yang berbeda. Kita sudah 2 kali daurah ya, materinya berbeda. Yang kemarin yang terakhir adalah mengenai bagaimana kita berdakwah dan apa yang harus kita dakwahkan. Walaupun saling berkaitan tapi materinya agak berbeda. Mungkin ke depan juga demikian, kita istiqomah menyelesaikan Al-Wajiz sampai selesai. Adapun untuk kembang, untuk keindahan, untuk mengganti suasana, mungkin ya beberapa bulan sekali kita adakan daurah dengan tema yang berbeda. Sepakat nggih? Sepakat mboten? Nggih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan kajian oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada al-ashlul awwal. Ini prinsip akidah Ahlussunnah yang pertama adalah al-iman wa arkanuh, yaitu keimanan dan rukun-rukun iman. Kita mengawali dari al-aslul awal, yaitu al-iman wa arkanuh, iman dan rukun-rukun iman. Kita baca dan kita sedikit mungkin menambah untuk mengambil faedah dari tulisan beliau, bapak sekalian. Beliau katakan, inna mu'taqada ahli sunnati wal jama'ah fi usulil iman. Sesungguhnya mu'taqad atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pokok-pokok keimanan, ya talakhas fi tasdiqi bi arkani sittah, secara ringkas yaitu membenarkan tentang rukun iman yang 6. Yang rukun iman yang 6 ini, kama akhbarat bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril alaihi salatu wasalam, yaitu sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, dikatakan hadis Jibril karena peristiwanya yaitu Jibril membo-membo sebagai manusia yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya adalah tentang iman. Tentang masalah iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Khabarkan kepadaku tentang iman. Sehingga hadisnya dikenal dengan hadis Jibril. Lama jaa yas'aluhu 'anil iman, ketika Jibril datang mempertanyakan kepada Nabi berkaitan dengan masalah iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman yaitu Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, pada hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Diulangi oleh Nabi dengan kalimat wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, yang tidak disebutkan pada iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada yaumil akhir. Di antaranya diterangkan ini untuk betul-betul menegaskan kesiapan mengimani takdir yang biasanya lebih rumit dibandingkan mengimani tentang malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir. Membutuhkan keimanan yang betul-betul, yaitu setulusnya iman yang betul-betul meyakini tentang takdir Allah SWT, yang perdebatannya masalah takdir sangat sengit, yang boleh jadi seorang tidak pernah puas dengan perdebatan masalah takdir, sehingga betul-betul membutuhkan keimanan yang sejati berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu yaqumu ala hadhil arkan asittah. Iman itu tegak di atas rukun iman yang enam ini. Idza saqata minha ruknun lam yakun al insanu mu'minan albattah. Idza saqata minha ruknun, seandainya ada satu rukun iman yang lepas, yang hilang, maka seseorang sama sekali tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Li'annahu faqada ruknan min arkanil iman. Karena dia telah kehilangan satu di antara rukun-rukun iman. Fal imanu la yaqumu illa ala arkanihi asittah tammah. Sedangkan iman itu tidak akan tegak kecuali di atas rukun iman yang enam secara sempurna. Rukun iman kepada Allah sampai takdir tidak boleh ada yang kurang. Harus itu ada dalam keimanan seorang muslim. Apabila hilang salah satunya, maka dia telah runtuh bangunan keimanan dia. Kamala yaqumul bunyanu illa ala arkanihi muqtamilah. Sebagaimana bangunan tidak akan tegak kecuali tegak di atas, yaitu pondasi yang sempurna. Lida, oleh karena itu, la yatimul iman illa bi arkanihi asittah jami'an. Tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan rukun iman yang enam semuanya, alal wajh sahih, dengan pengimanan yang benar, alladzi dalla alil kitab wa sunnah, yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan sunnah. Wa man jahada syai'an minha, barang siapa yang dia mengingkari sebagian dari arkanul iman, falaisa bimumin, maka dia bukan seorang mukmin. Wa ini da'al iman, walaupun dia mengeklaim dirinya adalah ini memiliki iman, wa qama bi ba'dhi arkanil Islam, dan walaupun dia mengklaim dia telah menegakkan sebagian rukun-rukun Islam, akan tapi apabila dia menentang salah satu di antara rukun iman, maka dia bukan mukmin sama sekali. Ini pembukaan beliau berkaitan dengan al-iman wa arkanu. Kemudian rukun iman yang enam, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan rukun iman yang paling besar dan paling pokok, paling utama, yaitu al-imanu billah. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billahi tabaraka wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah tabaraka wa taala, huwa, yaitu at-tasdiqu al-jazim, pembenaran yang bulat, jazm, Kalau kita jazm itu biasanya tandanya sukun, yaitu pembenaran yang bulat yang tidak ada keraguan sedikit pun. Wal iqrarul kamil, dan dia mengakui atau menetapkan secara sempurna. Wal i'tirafut tam, dan dia mengenal dengan sempurna. Biwujudillah, terhadap wujudnya Allah. Wa birububiyatihi, dan terhadap rububiyahnya Allah. Wa uluhiyatihi, dan terhadap uluhiyahnya Allah. Istihqaquhu wahdahu al-ibadah, yang dengan uluhiyah Allah, yaitu Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah, penghambaan. Wa bi asma'ihi wa sifatih, dan terhadap nama-nama dan sifat Allah SWT. Mengenal secara sempurna terhadap nama-nama dan sifat Allah SWT. Ai ittisafuhu bi kulli sifatil kamal wa nu'util jalal, yaitu Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna, yang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna itu watmi'nanul qalbi bidzalika itmi'nanan, dan hati betul-betul merasa tenang dengan ketenangan yang sebenarnya turu atharuhu fi sulukil abdi, yang akan nampak keimanan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah ini dalam kehidupan seorang hamba, dalam perilaku seorang hamba. Dia iman kepada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi, maka dia tidak akan sembarang berbuat. Ini adalah suluknya, ini pengaruhnya dalam kehidupan. Waltizamu awamirihi, dan dia konsisten melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah SWT. Wastinabu nawahihi, dan dia menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah SWT. Al-imanu billah, kata beliau, ini pembenaran yang jazm, bulat, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Dia mengakui dengan sempurna, mengenal Allah SWT dengan sempurna. Berkaitan dengan wujudnya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma'u sifat Allah SWT, yang kemudian keimanan dia tersebut akan memiliki dampak dalam suluk keseharian dia. Dan kemudian keimanan dia kepada Allah SWT ini betul-betul akan mewariskan ketenangan hati. Ketenangan hati. Seperti Bapak Ibu sekalian, iman kepada takdir diantaranya. Ketika kita kena musibah, secara umum orang terkena musibah gelisah. Gelisah, dia bersedih, dia goncang dengan musibah itu. Akan tapi keimanan kepada takdir akan menenteramkan hati, akan memberikan, akan mewariskan kepada ketenangan hati. Sehingga itu merupakan dampak keimanan terhadap hati manusia. Wal imanu billahi ta'ala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa asasul aqidah al-islamiyah walubbuha. Iman kepada Allah itu merupakan asasnya akidah. Semua keimanan kita kepada akidah-akidah yang ada dalam agama kita ini, pondasi keimanan itu, pondasi keimanan kepada akidah adalah iman kepada Allah. Sehingga keimanan kepada Allah adalah pokoknya iman kepada akidah. Karena kita iman kepada Allah, kita mengimani malaikat. Karena kita iman kepada Allah, kita mengimani para rasul. Karena kita iman kepada Allah, maka kita mengimani hari akhir. Karena kita iman kepada Allah, maka kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Karena kita iman kepada Allah, maka kita mengimani takdir Allah SWT. Maka iman kepada Allah merupakan akarnya keimanan, merupakan pokoknya keimanan. Walubbuha, dan merupakan otaknya keimanan. Sehingga apabila iman kepada Allah hilang, ya berarti seperti kehilangan otaknya, kehilangan inti sarinya. Inti sari iman, iman kepada Allah. Dari iman kepada Allah berkembang mengimani yang lain-lainnya. Fahuwal aslu, iman kepada Allah itu adalah pokoknya, akarnya, pondasinya, asalnya, induknya keimanan. Wa kullu arkanil aqidah mudhafatun ilaihi wa tabi'atun lahu. Dan semua rukun-rukun akidah itu disandarkan kepada iman kepada Allah dan mengikuti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, karena iman kepada Allah merupakan asas pokok pondasi keimanan, maka mengimani Allah adalah perkara terpenting sebelum mengimani yang lainnya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar untuk kita mengimani yang lain-lainnya. Kita akan merasa gampang, lebih mudah mengimani yang lain-lainnya ketika telah tertanam pada diri kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wal imanu billah fal imanu billah, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yatadhammanu al iman bi wahdaniyati. Dan iman kepada Allah itu mengandung, terkandung padanya, yang pertama, iman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam hal rububiyahnya, Allah esa dalam hal nama dan sifatnya, Allah esa dalam hal uluhiyahnya. Ini adalah keesaan Allah. Apa itu esa, Bapak sekalian? Apa itu esa? Apa itu esa? Apa, Pak? Apa itu esa? Satu-satunya, ah itu. Satu-satunya. Enggak ada duanya. Pemilik rububiyah satu-satunya Allah. Pemilik nama sifat yang sempurna satu-satunya Allah. Yang lainnya enggak ada. Maka sebagaimana Anda yakin Allah adalah esa, maka esakanlah Allah dalam hal ubudiyah yang kita lakukan. Wastihqaquhu lil ibadah. Dan Allah adalah zat yang berhak untuk diibadai, untuk mendapatkan penghambaan. Karena Allah SWT yang memiliki sifat yang layak Allah disembah, selain Allah tidak memiliki sifat yang layak untuk disembah. Tidak menciptakan, tidak mengurus makhluk, tidak menyediakan rezeki, tidak memiliki apa-apa. Bagaimana disembah? Sedangkan mereka enggak punya sifat yang layak untuk disembah. Adapun Allah, pemilik segala-galanya, pencipta, pengatur, sehingga memiliki sifat untuk hamba menghamba kepada Allah, maka Allah yang berhak untuk mendapatkan penghambaan. Wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan demikian pula mencakup, iman kepada Allah itu mencakup, selain mencakup iman dengan wahdaniyahnya, mencakup iman tentang berhaknya Allah mendapatkan ibadah, mencakup pula iman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wujudahu jalla wa ala minal musallamat allati la syakka fihi wa la raib. Karena sungguhnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah terperkara yang pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali. Waqad dalla alaihi al-fitrah wal-aql wal-syara wal-his. Dan dalil tentang wujudnya Allah itu ada pada fitrah manusia, ada pada dalil akal manusia, ada pada dalil syara, nas-nas, ada dalil hisi, sesuatu yang nampak, yang bisa dirasakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah kita bahas waktu kita dulu belajar apa, Pak? Turusul muhimmah. Ketika kita belajar tentang iman kepada Allah, tentang wujudnya Allah, ada dalil fitrah, ada dalil akal, ada dalil syara, ada dalil his. Mungkin dipun persani mali. Wa minal imani billahi tabaraka wa ta'ala. Dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bi wahdaniyati wa uluhiyati wa asma'ihi wa sifatih, iman kepada keesaan Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma Allah, sifat Allah, wa dzalika bil iqrar bi anwa'it tauhid atsalatsa. Dan ini dengan cara dia menetapkan tauhid yang tiga. Wa'tiqadiha, dan meyakini tentang tauhid yang tiga. Wal amali biha, dan mengamalkan tentang tauhid yang tiga. Sehingga orang tidak dikatakan ahli tauhid, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kecuali dia yaitu menetapkan tiga jenis tauhid. Sekarang kalau ditanya, Pak, tiga jenis tauhid ini, bukankah itu adalah istilah yang bid'ah karena tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Pripun jawab ini pun. Tiga jenis tauhid ini, bukankah ini perkara istilah yang bid'ah karena tidak pernah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Pripun. Gimana, Pak? Iya. Arianto, pribon bawa Pak Arianto. Ustadz Kesna, ada yang mau nyampaikan, Bapak sekalian? Penjelasan ini atau penyebutan tiga ini dalam rangka untuk menerangkan hakikat tauhid yang sudah banyak orang kabur tentang hakikat tauhid, sehingga untuk memudahkan para ulama perlu menerangkan dengan rinci yang harus difahami tentang siapa orang yang dikatakan bertauhid. Yang kalau tidak mewujudkan tiga ini namanya belum bertauhid. Dan ini dimunculkan karena kebutuhan. Sebagaimana dimunculkannya ilmu nahwu dan sharaf di zaman Nabi, Bapak sekalian, tidak ada ilmu nahwu dan sharaf. Sehingga para sahabat tidak pernah belajar bahasa Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah langsung bisa mewujudkan bahasa Arab, dan kalau berbahasa Arab itu sudah langsung benar. Sudah langsung benar. Kemudian ketika mulai menyebar Islam terbuka, yaitu Islam mulai menyebar, terjadi pembukaan-pembukaan kota sehingga meluas perkembangan Islam, maka sudah mulai banyak orang yang kemudian salah dalam berbahasa Arab. Salah dalam berbahasa Arab. Harusnya fathah, kemudian dibaca dhammah, padahal bisa fatal. Pelaku menjadi yang menjadi obyek, harusnya pelaku menjadi obyek, bisa terbalik-balik. Karena kesalahan-kesalahan yang mulai banyak terjadi di tengah-tengah manusia dalam berbahasa Arab, maka kemudian mulai para ulama memunculkan kaidah-kaidah yang benar bagaimana berbahasa Arab. Seandainya dalam berbahasa Arab itu sudah benar, tidak perlu dimunculkan istilah-istilah itu. Tidak perlu diberikan kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab. Kaidah itu dimunculkan dalam rangka untuk meluruskan bagaimana berbahasa Arab yang benar. Demikian pula bertauhid. Dulu orang kalau sudah diseru oleh Rasulullah SAW, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, itu otomatis sudah faham maksud dari seruan la ilaha illallah. Sekarang ternyata orang tidak faham atau salah di dalam mewujudkan la ilaha illallah. Sehingga dia belum mewujudkan la ilaha illallah, dia sangka sudah mewujudkan. Maka ditunjukkan oleh para ulama, Anda itu belum mewujudkan la ilaha illallah. Anda baru mewujudkan la ilaha illallah kalau sudah begini, begini, begini, baru Anda dikatakan orang mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga perlu ditunjukkan satu persatu. ditunjukkan satu persatu sehingga orang itu ini tahu posisi dia di mana gitu. Kemudian juga kalau ada pertanyaan lagi, ada orang songol tentang istilah ini. Kamu membagi tauhid jadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kamu itu membuat akidah trinitas. Bagaimana jawabnya, Pak? Musyrik kamu itu, kayak orang kafir Nasrani, trinitas. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Gimana jawabnya coba? Gimana? Antum gimana? Ah, gimana antum? Jawabnya. Insyaallah ngantuknya hilang kalau jawab. Gimana? Tiga itu trinitas, antum musyrik itu, kayak orang kafir saja buat tiga, tauhid ada tiga. Enggak ada itu di zaman Nabi, itu akidah trinitas Wahabi. Gimana jawabannya? Gimana Ustaz Jarwo? Trinitas. Tiga adalah satu, satu tapi tiga. Yang satu itu tiga itu. Iya. Mereka bilang begitu, trinitas. Sekarang yang perlu kita jelaskan, pertama, ketika para ulama membagi tauhid menjadi tiga, itu fokusnya bukan tiga. Fokusnya bukan tiga. Tapi ini dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid. Buktinya, ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat. Ada tauhid yang membagi dua, tauhid, ini tauhidul ilmi i'tiqadi, tauhid ilmu dan keyakinan. Ketika ulama bicara tauhid ilmu dan keyakinan, ini bicara tentang rububiyah dan asma wa sifat, karena itu bicara tentang ilmu tentang Allah, keyakinan-keyakinan yang harus kita bangun berkaitan dengan Allah SWT. Ini yang pertama, tauhid ilmi al-i'tiqadi. Yang kedua, tauhid talab al-qasd, tauhid yang merupakan tuntutan. Ya ini seorang hamba, dia tertuntut mewujudkan ibadah yang total dia tujukan kepada Allah semata. Setelah dia meyakini tentang Allah dengan semua penjelasan tentang Allah, keyakinan-keyakinan tentang Allah, maka ada yang membagi dua, ada yang membagi empat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, dan tauhid sifat. Dibedakan, sehingga ini bukan soal tiga, dua, empat, bukan hitungannya yang penting. Akan tapi, apa yang dibagi oleh ulama dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid, orang itu tidak dikatakan bertauhid, kecuali mewujudkan ini. Ini itu bisa dua, bisa tiga, bisa empat, tergantung baginya. Tapi ini harus diwujudkan. Yang membagi dua, tiga, atau empat, hakikatnya sama. Tauhidul ilmi al-i'tiqadi, itu isinya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang membagi tiga, dipisah rububiyah sendiri, asma wa sifat sendiri. Yang dua ini sungguhnya bicara tentang Allah SWT semuanya. Yang bagi empat, diperlebar rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma sendiri, sifat sendiri. Sehingga fokusnya bukan soal tiganya. Akan tapi ini dalam rangka menjelaskan hakikat tauhid. Kemudian sesungguhnya yang membagi tauhid menjadi berbagian-bagian itu orang musyrik. Orang musyrik. Dari mana? Dari ayat Allah SWT. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka itu mengimani Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Harusnya kalau iman itu sudah satu, dia mengimani Allah, kemudian dia mewujudkan penghambaan kepada Allah. Ini orang musyrik tidak mengimani Allah rububiyahnya dan tidak mewujudkan penghambaan kepada Allah dalam hal uluhiyahnya, sehingga dia tidak menghamba total kepada Allah. Rububiyahnya diimani, uluhiyahnya tidak diwujudkan, sehingga dia mengimani Allah tapi musyrik, beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan semisalnya. Ini dia bagi-bagi tauhid. Maka dijelaskan para ulama, tidak dikatakan bertauhid kecuali mengumpulkan tiga perkara ini, atau mengumpulkan dua perkara ini, atau mengumpulkan empat perkara ini. Faham? Bapak sekalian? InsyaAllah mungkin-mungkin faham. Nek tereng ya mungkin dibalani mali. Wahadil anwa'iyah, dan tiga dan perkara dan macam-macam ini adalah tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, seperti yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk, kita diajak untuk satu persatu, yaitu mengikuti pembahasan masing-masing tauhid. Tauhidur rububiyah yang pertama, maknahu, adapun makna tauhid rububiyah itu adalah al-i'tiqadul jazim wal iqrarut tam. Tauhid rububiyah itu adalah i'tiqad yang jazim, keyakinan yang bulat, wal iqrarut tam, dan pengakuan yang sempurna. Keyakinan yang bulat, pengakuan yang sempurna tentang apa? Bi annallaha ta'ala wahdahu rabbu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya segala sesuatu. Wa malikuh, dan pemilik atau rajanya segala sesuatu. La syarika lahu, yang tidak ada serikat baginya. Wa huwal khaliq, Allah adalah al-khaliq, pencipta. Wa huwa mudabbir, Allah adalah al-mudabbirul alam, Allah adalah pengatur seluruh alam. Al-mutasarrifu fihi, Allah yang yakni Allah yang apa namanya itu mempekerjakan atau menjalankan semua alam ini. Wal qadir alaihi, dan Allah yang menguasai segala-galanya. Wa annahu khaliqul ibad, Allah adalah pencipta para hamba. Warasiquhum, Allah pemberi rezeki para hamba. Wa muhyihim, Allah yang menghidupkan para hamba. Wa mumitihim, dan Allah wa mumituhum, dan yang mematikan para hamba. La muaqqiba li hukmihi, yang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menolak tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kendaki tidak akan terjadi. Wa kullu man fis samawati wal ardi 'abdun lahu. Semua yang di langit dan semua yang di bumi, semuanya hamba. Malaikat hamba, nabi hamba, jin hamba, semuanya manusia hamba. Semua yang di langit dan di bumi adalah hamba. Wa fi qabdatihi, dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta qahri Subhanahu wa taala, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi qada'illahi wa qadarihi, dan mengimani qada' Allah dan qadar Allah. Wa bi wahdaniyati fi dzati, dan dengan keesaan Allah dalam zatnya. Wa khulasatu, ringkesnya kata beliau, tauhidullah taala bi af'alihim, yakni pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua perbuatan Allah, terhadap semua perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah dalam semua perbuatan Allah, yang tidak ada yang berbuat seperti itu kecuali hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Tidak ada sang pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada sang pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada sang pemelihara alam kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berbuat itu semuanya kecuali hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Allah satu-satunya yang berbuat dengan itu semuanya. Sehingga barang siapa yang dia meyakini ada selain Allah yang berbuat seperti Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Waqad qamat al-adillatu syar'iyyah, dan sungguh telah tegak dalil-dalil syar'i, atau telah datang dalil-dalil syar'i ala wujubil iman birububiyatillah, untuk ini wajibnya mengimani rububiyahnya Allah. Dalil-dalil yang mewajibkan kita mengimani rububiyahnya Allah diantaranya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbnya alam. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, tidak ada Rabbnya alam kecuali Allah. Rabb alam, Rabbul alamin yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai, yang memilikinya, sehingga tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menjadi Rabbnya alam kecuali hanya Allah semata. Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu Rabbul alamin. Ketahuilah, hanya haknya Allah mencipta, dan hanya haknya Allah memerintah. Maha tinggi Allah Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya. Innallaha warzaqudzul quwwatil matin, sungguhnya Allah zat yang memberikan banyak rezeki, Allah yang selalu memberikan rezeki, dan Allah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Qul man biyadi malakutu kulli syai', katakanlah di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu. Ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, semuanya menjadi dalil wajibnya kita mengimani tentang rububiyahnya Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah adalah laul khalq wal amru, Allah adalah ar-razzaq, Allah adalah biyadi malakutu kulli syai'. Ini semuanya rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha nau, dan belum memberikan catatan penting lagi, tauhid jenis rububiyah seperti ini, wa hadha nau minat tauhid, dan tauhid jenis rububiyah ini, aqarra bihi kuffaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menetapkan, orang-orang kafir Quraisy mengakui. Sehingga kalau seandainya orang mencukupkan hanya mengakui tauhid rububiyah, itu tidak berbeda atau belum berbeda dengan orang kafir Quraisy. Kalau hanya orang menetapkan mengakui tentang rububiyahnya Allah, maka ini belum berbeda dengan musyrikin Quraisy, dengan kafir Quraisy. Artinya dia belum memasukkan ke dalam Islam. Wa aktsaru ashabil milal wa diyanat, dan kebanyakan para penganut aliran-aliran agama-agama juga semuanya menetapkan tentang rububiyah Allah. Wal musyrikun al qudama, orang-orang musyrik yang terdahulu, alladzina ba'atsallahu ilaihim rusul, yang Allah mengutus di tengah-tengah mereka para rasul, faqulluhum ya'taqidun, semuanya mereka meyakini tentang tauhid rububiyah, tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, anna khaliqal alam wa raziqahum, sesungguhnya pencipta alam dan pemberi rezekinya huwallahu wahda, hanya Allah semata. Iblis mengakui rububiyah Allah. Fir'aun mengakui rububiyah Allah. Kemudian orang musyrik Quraisy mengakui rububiyah Allah. Sehingga sesungguhnya tidak ada dari kalangan para makhluk ini yang tidak mengakui rububiyah Allah. Seandainya mereka menampakkan tidak mengakui rububiyah Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu min babil mukabarah. Karena dia sombong, karena dia menampakkan kesombongan, akan tapi hati kecilnya sesungguhnya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun zahirnya mengatakan ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku rob kalian yang paling tinggi, aku tidak melihat ada sesembahan lain selain diriku. Ini ucapan Fir'aun. Akan tapi Bapak yang rahmati Allah, Fir'aun hati kecilnya mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan." Mereka Fir'aun dan kawan-kawannya, dia menentang Allah, menentang dakwahnya Musa. Tetapi kata Allah, hati kecilnya meyakini tentang apa yang diajarkan Musa. Terlebih ketika Allah sebutkan tentang kematian Fir'aun. Ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah, hatta idza atrakahul gharq, ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah, Fir'aun mengatakan, asyhadu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan saya orang yang masuk, orang yang termasuk orang-orang Islam. Bapak sekalian, ayat ini kalau dibaca dipotong di sini akan dijadikan dalil Fir'aun adalah muslim, Fir'aun adalah beriman. Tapi Allah di dalam ayat berikutnya mengatakan, al-an waqad asaita min qablu. Ya Fir'aun, kok baru sekarang kamu itu ini taubat, kamu mengakui Allah. Dulu kamu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima taubatnya Fir'aun. Bapak sekalian, Fir'aun mengakui Allah. Iblis mengakui Allah. Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata Iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani, engkau adalah pencipta. Ini pengakuan Iblis tentang rububiyah Allah SWT. Orang-orang musyrikin, bapak sekalian, ayatnya bisa dibaca semuanya. Wala in sa'ala ta'u man khalaqa samawati wal ardu ala yaquluna Allah qulil hamdulillahi bal aktharum la ya'lamun. Seandainya ditanyakan kepada, seandainya anda tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Segala puji bagi Allah, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurus segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka semuanya akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, kalau demikian kenapa kamu tidak bertakwa? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang memiliki bumi dan penghuninya? Kalau kalian mengetahui, saya quluna lillah, semuanya milik Allah, kata mereka. Qul afala tadhakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim, siapakah Rabbnya langit yang tujuh dan Rabbnya ars yang agung? Saya quluna lillah, mereka mengatakan semuanya milik Allah. Qul afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Man biyati malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, katakanlah siapakah yang di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu yang Allah melindungi dan Allah melindungi mereka dan Allah tidak dilindungi? In kuntum ta'lamun, kalau kalian orang yang mengetahui, saya quluna lillah, mereka mengatakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian bisa tersihir? Bal atainahum bil haq, bahkan telah kami datangkan kepada mereka al haq, wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dusta. Bapak sekalian, keyakinan tentang rububiyah Allah adalah mafturah. Wa dzalika li anna qulubal ibad mafturah 'alal iqrari bi rububiyyatihi, yang demikian itu karena hati manusia, hati para hamba, mafturah, yaitu terfitrahkan untuk menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Lidza fala yusbihu mu'taqiduhu muwahidan. Oleh karena itulah orang yang berkeyakinan tentang rububiyah Allah, mereka belum disebut muwahid. Orang yang sekedar telah meyakini tentang rububiyah Allah, maka mereka belum disebut muwahid. Wala yadkhulu fi hadiratil Islam, dan mereka belum memasukkan ke dalam Islam. Hatta yaltazima binau'i tsani, hingga dia melazimkan dirinya untuk mewujudkan tauhid yang kedua, yaitu min anwa'i tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Dan tauhid rububiyah, Bapak sekalian, merupakan dalil untuk seorang menetapkan atau mewujudkan tauhid uluhiyah. Nanti diterangkan. Tauhid rububiyah merupakan dalil yang menjadikan orang mewujudkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah Bapak-Ibu yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat bagaimana Allah mempertanyakan ada enggak ilah selain Allah dengan dalil rububiyah Allah. Sehingga rububiyah itu harusnya kemudian mengantarkan orang mewujudkan tauhid uluhiyah. Apabila orang telah menetapkan rububiyah Allah lalu tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, ini sesungguhnya penyimpangan, tidak logis. Yang logis dia menetapkan rububiyah Allah lalu kemudian mewujudkan uluhiyah Allah, karena ini tuntutan yang seperti itu. Kenapa dia mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya kok tidak mengesakan Allah dalam uluhiyahnya? Ini sama dengan ada orang tua, dia sudah tahu orang tuanya yang memelihara dia, yang membiayai dia, kemudian yang segala-galanya kepada dia, tahu-tahu dia taatnya kepada bukan orang tuanya. Padahal dia tahu yang memelihara semuanya orang tua dia. Tahu-tahu dia taat kepada selain orang tuanya. Harusnya ketika dia tahu orang tuanya itu yang segala-galanya untuk dia, dia taat kepada orang tuanya. Tahu-tahu dia taat pada yang lainnya. Orang musyrik dan kafir kurang lebih seperti itu. Coba Bapak-Ibu sekalian simak dalam ayatnya. Allah katakan, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi para hamba-hamba pilihan Allah. Allah khairun amma yusyrikun. Allahkah yang lebih baik ataukah yang mereka sekutukan? Apakah para sekutu itu yang lebih baik? Lalu Allah menghadirkan pertanyaan satu persatu, pertanyaan tentang rububiyah, kemudian Allah memunculkan uluhiyah. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa anbathna bihi dhata bahjatin ma kana lakum antum bitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun. Allah katakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samaa'i maa'an, dan siapa yang menurunkan air hujan kepada kalian dari langit? Fa'ambathna bi hadaiqa, yang Allah tumbuhkan dengan air hujan itu hadaiq, taman-taman yang sangat indah. Hadaiqa data bahjatin, taman-taman yang sangat indah. Makana lakum antum bitu syajaroha, yang kalian tidak pernah menumbuhkan tetumbuhan itu. A'ilahumma Allah, kata Allah. Setelah Allah menyebutkan tentang pertanyaan rububiyah, apakah ada sesembahan lain selain Allah? Balhum qawmu ya'dilun, akan tapi mereka kaum yang menyimpang. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrain hajiza ailahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah katakan, siapa yang menjadikan bumi itu datar sehingga manusia bisa menempati dan melewati? Siapa yang membuat di antara celah-celah bumi itu sungai sehingga bermanfaat bagi manusia? Siapa yang membuat gunung-gunung terpanjang di bumi sehingga bumi itu kokoh? Siapa yang membuat batas antara dua lautan sehingga terpisah antara yang asin dan yang tawar? A'ilahumma Allah. Apakah ada ilah selain Allah, kata Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A'ilahumma Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang mengabulkan doa ketika orang berdoa? Siapa yang menghilangkan atau menyingkap kesulitan ketika menimpa seseorang? Dan siapa yang menjadikan kalian, yaitu para penghuni, pengelola-pengelola bumi secara bergantian? Sangat sedikit. Apakah ada ilah selain Allah? Sangat sedikit orang yang mengambil pelajaran. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. A ilahumma Allah. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Siapakah yang memberikan pelita petunjuk kepada kalian di gelapnya daratan dan gelapnya lautan? Siapa yang mengirim angin sebagai kabar gembira datangnya hujan? Apakah ada ilah selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Siapakah yang mengawali penciptaan kemudian mengembalikan lagi penciptaan itu? Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa pula yang memberikan rezeki kepada yakni manusia dari langit dan dari bumi? A ilahumma Allah. Apakah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum in kuntum ta'lamun, in kuntum shadiqin. Maka datangkan tanda bukti kalian kalau kalian orang jujur. Bapak sekalian, ini adalah penegasan Allah bahwa rububiyah itu dalil untuk mengantarkan orang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita terangkan. Yang kedua, tauhidul uluhiyah huwa. Adapun tauhid uluhiyah adalah ifradullah taala bi af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah tadi, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu intinya ilmu dan keyakinan kita tentang Allah. Siapa itu Allah? Tahu. Si Allah itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam jagat raya dan sang yang lainnya. Itu berkaitan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya mandek berkeyakinan tentang pengetahuan dia dan keyakinan dia tentang Allah belum memasukkan dia ke dalam Islam dan belum dikatakan ahli tauhid sampai dia kemudian mewujudkan yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid bi af'alil ibad. Tauhid tentang amalnya para hamba. Hamba wajib menjadikan ibadahnya itu satu-satunya hanya untuk Allah. Enggak boleh dia tujukan pada selain Allah. Satu-satunya menunjukkan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tauhid, menuntut hamba untuk menjadikan seluruh amal ibadahnya adalah tertuju hanya kepada Allah. Wa yusamma aidan, dan dinamai pula dengan istilah tauhidul ibadah, sehingga kadang disebut dengan tauhid uluhiyah, terkadang disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah maknanya yakni Allah pemilik uluhiyah, zat yang berhak untuk disembah. Tauhidul ibadah artinya yaitu manusia menjadikan ibadahnya totalitas satu-satunya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maknahu, dan maknanya adalah al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Subhanahu wa taala huwal ilahul haq, keyakinan yang bulat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak, sesembahan yang sebenarnya, yang lainnya adalah palsu, sesembahan yang batil. Wala ilaha ghairuh, tidak ada ilah selain Allah. Wa kullu ma'budin siwahu batilun, dan semua sesembahan selain Allah adalah batil. Wa ifraduhu ta'ala bil ibadah wal khudu wa ta'ah al mutlaqah, dan mengesakan kepada Allah dalam perkara ibadah, ketundukan, ketaatan itu mutlak, harus. Wa alla yusrika bi ahadun kainan mangkan, dan ndaknya wa alla yusraka bihi, dan ndaknya tidak disekutukan, tidak dijadikan sekutu bagi Allah siapapun, kainan mangkan, siapapun dia. Wa alla yusraka bihi ahadun kainan mangkan, dan ndaknya tidak dijadikan sekutu bagi Allah siapapun dia. Wala yusrafu syai'un minal ibadah li ghairillah, dan tidak dipalingkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah, seperti salat, wasiyam, wasaka, walhad, wadu'a, walisti'anah, seperti salat, puasa, zakat, haji, doa, isti'anah, wanadar, nadar, kemudian menyembelih, tawakal, khauf, roja, hub, kecintaan, inabah, kembali, khasyah, khusyuk, at-tadallul, menghinakan diri, dan yang lain-lainnya min anwa'il ibadah adh-dhahirah wal batinah, baik itu ibadah yang zahir maupun yang batin. Wa iyubadallahu bil hubbi wal khaufi wa raja jami'an, dan Allah itu disembah dengan cinta, takut dan harap semuanya. Menyembah Allah hanya dengan cinta semata tanpa takut dan harap, dia adalah zindiq, munafik berat, seperti orang sufi cinta cinta cinta, kemudian dia tidak ada itibaknya kepada Nabi, maka ini zindiq. Dia beribadah kepada Allah dengan cinta, tanpa takut ke neraka, tidak ada harapan ke surga. Bahkan mereka bilang kalau beribadah mengharap surga itu musyrik. Ini istilah-istilah yang benar-benar keluar dari mereka sendiri tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta surga. Wa ibadatu ba'duha bi ba'dihha duna ba'din dhalalun. Dan ibadah dia satu dengan yang lainnya, satu dan ibadah dia hanya dengan sebagian tanpa sebagian yang lainnya, maka ini kesesatan. Ibadah totalitas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya dengan khauf tanpa khauf dan rojak, kesesatan. Hanya dengan khauf tanpa rojak dan khauf, kesesatan. Yang harus adalah khauf, khauf dan rojak. Ini rohnya dalam seorang hamba menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beristianah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi inna la yuflihul kafirun. Siapakah wa man yad'u ma'allah, barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, barang siapa yang dia berdoa bersama Allah, dia berdoa pula kepada ilahan akhar, kepada ilah yang lainnya, maka kesyirikan dia seperti ini, la burhana lahu bi, dia tidak punya dalil sama sekali yang membenarkan perbuatannya. Fa inna ma hisabu inda rabbi, dan perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, orang kafir itu kapanpun, dimanapun, dan siapapun dia, statusnya apapun, itu tidak akan pernah beruntung dengan kekafiran mereka. Bapak sekalian, saya kira cukup sampai sini. Mentengel-tengel. Kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Dan insya Allah, yang demikian, ya ilmu namanya ilmu, sedikit demi sedikit, enggak bisa dikerocok begitu, Pak. Mudah-mudahan yang sedikit demi sedikit itu kemudian terus bertumpuk-tumpuk dan kemudian terus tambah tinggi sehingga insyaallah kita pun akan selalu ditambahkan ilmu dengan niat betul-betul ikhlas karena Allah, kita belajar dalam rangka untuk faham dan agar kita bisa menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Dibutuhkan kesabaran. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berkaitan dengan ilmu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. La abraha, saya tidak akan berhenti, kata Musa, hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba, sampai aku ketemu di antara pertemuan dua lautan, atau walaupun harus berjalan bertahun-tahun akan saya tempuh. Bapak sekalian, slogan kita seharusnya berkaitan dengan ilmu juga seperti itu. Jadi sampai kapanpun pokoknya tak ikuti, begitu. Kemudian tambah tua, bapak sekalian harus tambah semangat. Harus tambah semangat. Sebab tambah sepuh niku mboten enten jurusan sanes kejawi tang mriku. Mboten enten tujuan ke jurusan sanes kejawi tang mriku. Sehingga kita harus tambah semangat. Dan para salaf kita sering yang kita sampaikan, umur saya yang 80 tahun ini, semangat saya lebih besar dibandingkan waktu umur saya 18 tahun. Insyaallah bapak-bapak dan ibu sekalian, insyaallah ugi makaten. Kula kinten sekap semanten, sidik-sidik mugi-mugi saged dados celengan ingkang manfaat. Mbok sak wektal-wektal Allah mundut kita, kita sampun sinau tauhid dan meluruskan akidah. Niki ingkang paling pokok, sebab niki modal utama selamat wonten ngersanipun Allah, faham tauhid. Dan faham tauhid niku modal utama wektal kita mengke menghadapi masa-masa kritis. Contoh masa kritis, nek kita pas gerah, wong naminipun wong loro niku mboten enak. Pengine patos tombo teng pundi-pundi, enten tawaran tombo, enten sing nawari dukun, enten sing nawari panan normal, enten sing nawari kungkum macem-macem, niki nek mboten kagungan akidah niku badhe ketut kali tawaran kolowau. Alasanipun ikhtiar, padahal ikhtiar niku enten ikhtiar ingkang halal wonten ikhtiar ingkang haram. Nek tujuanipun amung entuk duit niku saged kanthi begal, saged kanthi dodolan. Ning begal niku haram, dodolan niku halal. Maka tenugi kesembuhan. Di tengah-tengah fitnah, Bapak sekalian, fitnah mboten badhe selamat kejawi tiyang ingkang kagungan ilmu. Dajjal niku fitnah ingkang ngidapi-dapi. Fitnah dajjal niku masya Allah, dajjal saged ndadosaken kampung ingkang purun iman lajeng lemu-lemu tanduranipun makmur-makmur masya Allah mblegedu saged angsal sembako mendadak. Dan kampung yang tidak mau beriman bisa langsung krisis dengan karena dajjal. Ngeten iki nek umpama nimboten kagungan akidah, terus dajjal niku teko sak niki. Dajjal niku teko sak niki, BBM dadi 650. Gula dadi 250 rupiah sekilo. Kira-kira ajeng derek dajjal napa bertahan dengan akidah yang lurus? Niku saged diwaca. Bisa dibaca, tidak akan selamat dari fitnah-fitnah demikian kecuali orang mereka berilmu. Milo pemuda yang belajar agama ketika kedatangan dajjal dengan menunjukkan atraksi-atraksi hebat, apa kata pemuda ini? Ashhadu annaka dajjal alladhi hadatsana Rasulullah haditsah. Saya bersaksi Anda ini dajjal yang diberitakan Rasulullah dalam hadisnya. Niki nek mboten maca hadis, nek mboten sinau hadis, mboten ngertos nek niku dajjal. Dan riwayat ingkang semisal makatan kathah, intinipun keselamatan kita niku sangat ditentukan dengan ilmu ingkang kita kagungi, khususipun ilmu kaitanipun kalih akidah niki sangat pokok. Makatan Bapak sekalian mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Afiwi Abdul Wadud yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini dengan pembahasan Arkanul Iman. Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri kami akan memberikan pengumuman terakhir. Untuk pekan depan tanggal 25 Oktober 2015 jam 9 pagi diadakan kajian khusus muslimah dengan judul Islam Memuliakan Kaum Wanita. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian untuk bisa mengajak saudara-saudaranya hadir di Islamic Center Baitul Muhsinin dalam rangka mengikuti kajian tersebut. Untuk materi selanjutnya, insyaAllah ta'ala tanggal 25 Oktober hari Ahad sore, insyaAllah pematerinya adalah Ustaz Zaid Susanto LC. Dan sebagai penutup, kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, dikarenakan materinya seperti maraton atau estafet terus mengalir, mohon kiranya nanti setiap pembahasan ada catatan tersendiri mengenai kemajuan kegiatan. Misalnya hari ini pembahasannya Arkanul Iman, dicatat supaya besok tidak terloncat atau sebagainya, karena kita ganti pembahasan, ganti halaman dan ganti ustadz, sehingga kalau tidak ada pencatatan yang bagus nanti ilmunya bisa terpecah-pecah. Itu adalah sebuah himbauan dan terima kasih, nanti bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang juga kepada saudara kita, beliau Bapak Sucipto yang baru pertama kali bergabung di sini. Beliau berasal dari Pekanbaru dan tempat tinggal di tempat yang agak jauh di Maguwo. Silakan Pak Sucipto berdiri. Ya, alhamdulillah baru pertama kali beliau bergabung. Semoga beliau bisa istiqomah setiap malam Senin bisa hadir di kajian kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi muhsinin yang tadi menitipkan umplung atau kaleng S3 dan belum melaporkan ke administrasi panitia, untuk segera menghubungi Mas Rizky dalam rangka pembenahan administrasi. Dan kepada Bapak Suparno, kami mohon untuk ke meja panitia karena dompetnya tertinggal. Terima kasih. Thank you.